Halaqah yang ke-46, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Jadi seorang muslim dan juga muslimah yang sudah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, maka adalah dia memiliki hirs, memiliki semangat, memiliki keinginan untuk mempelajari agama Allah dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam. Di sana ada ilmu yang fardu ain dan di sana ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain ini wajib dipelajari oleh setiap muslim dan juga muslimah, yang laki-laki maupun yang wanita, yang di kota maupun yang di desa. Apabila dia sudah dewasa, maka dia diwajibkan fardu ain untuk mempelajari ilmu ini. Di antaranya adalah mempelajari tentang akidah, mempelajari tentang tauhid yang merupakan usul agama ini, yang merupakan pondasi di dalam agama ini. Mempelajari makna dari dua kalimat syahadat, mempelajari rukun iman yang 6, bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada malaikat, kepada rasulnya, kepada kitabnya, beriman dengan takdir, bagaimana beriman dengan hari akhir. Ini adalah arkanul iman, rukun-rukun iman yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan juga muslimah. Dan juga seluruh perkara yang tidak akan tegak agamanya kecuali dengan perkara tersebut. Seperti mempelajari sholat 5 waktu, bagaimana caranya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Dan juga mempelajari taharah, tata cara berwudu. Maka ini hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari perkara-perkara seperti ini. Dan di sana ada ilmu yang fardu kifayah, yang hanya wajib dipelajari oleh sebagian kaum muslimin, tidak diwajibkan kepada sebagian yang lain. Wajib bagi sebagian, apabila sudah dipelajari oleh sebagian orang, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Seperti misalnya, tata cara menghitung harta warisan, atau tentang al-hudud, tentang hukuman-hukuman. Maka ini adalah perkara-perkara yang fardu kifayah, wajib dipelajari oleh sebagian, dan bukan merupakan fardu ain. Jadi seorang muslim, hendaklah yang pertama adalah memperhatikan tentang ilmu yang fardu ain. Apabila ada waktu, apabila ada kemampuan, maka silakan dia mendalami ilmu yang lain, yaitu ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Dan di sini beliau mengatakan, termasuk hal yang membatalkan keislaman yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Tidak mau mempelajari agama Allah dan tidak mau mengamalkan agama Allah. Berpaling, tidak mau mempelajari, tidak peduli dengan agamanya, tidak mau mempelajari akidah, tidak mau mempelajari tauhid. Berpaling dan tidak mau mempelajari pondasi agama Islam ini. Wala ya'malu bihi, dan dia tidak mengamalkan, mengucapkan dua kalimat syahadat secara zahir dengan lisannya, tetapi tidak mau sholat. Ketika datang Ramadan tidak berpuasa, ketika wajib melakukan haji tidak mau melakukan haji, sama sekali tidak mau mengamalkan syariat agama Islam ini. Inilah yang dimaksud dengan al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah SWT. Tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mempelajari pondasi agama Islam, tidak mau mempelajari akidah, tidak mau mempelajari tauhid, tidak peduli dengan agamanya, dan tidak mengamalkan sama sekali syariat Islam. Maka orang yang demikian, apa yang dia lakukan adalah membatalkan keislamannya. Menunjukkan bahwasanya syahadat yang dia ucapkan dengan lisannya, ini hanya sekedar lisan. Tidak diyakini di dalam hatinya. Tidak dia percayai di dalam hatinya, hanya sekedar lisan, tetapi dia tidak amalkan. Seandainya dia memahami dua kalimat syahadat, mengucapkan dengan lisan dan meyakini di dalam hatinya, tentunya dia akan mempelajari agama Allah sesuai dengan kemampuan dia, dan akan mengamalkan agama Allah sesuai dengan kemampuan dia. Tapi seseorang bersyahadat kemudian dia berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari agama Allah, tidak mau mengamalkan agama Allah, maka inilah yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.